Kemudian Allah menciptakan dari nutfah, dari air mani, kemudian Allah menjadikanmu sebagai manusia sempurna. Wa yuhawwihu ayyuna fisuhu fil kalam. Terjadilah dialog, terjadilah saling bertukar dalam pembicaraan. Maka kawannya ini, kawan pemilik kebun ini, mengingatkan dengan bahasa yang cukup tegas, apakah tabillah dikholam hukum mentua. Karena kawannya pemilik jannah, pemilik kebun tadi, telah mengucapkan kata-kata keingkarannya kepada Allah kalau dia tidak percaya dengan hari berbangkit, bagaimana di ayat sebelumnya, ayat yang ke-35 dan 36. Maka kawannya mengatakan, apakah engkau kafir dengan zat yang telah menciptakan dari tanah dan seterusnya. Maka si kawan atau kawan dari pemilik kebun ini, dzakarahu bi aslihi, mengingatkannya dengan asal muasal penciptaannya. Diingatkan, apa tak ingat kamu itu siapa, kamu itu dari apa? Maka kalimat tanya di sini, apakah engkau ingkar? Kalau di sini ada kalimat tanya, dan kalimat tanya di sini fungsinya lil ingkar, untuk menyalahkan, untuk menegur, untuk mengingkari. Khalaqaka min turabin, bukankah Allah telah menciptakan dari tanah? Maka di sini dikatakan bahasanya manusia tercipta dari tanah, dikarenakan Adam alaihissalam adalah bapak seluruh manusia dan dia tercipta dari tanah. Tumma min nutfatin, kemudian Allah ciptakan dari nutfah, dari pertemuan antara air mani dengan sel telur perempuan. Maka ini adalah mengisyaratkan atau menyebut, membahas tentang bahasanya manusia terciptakan dari nutfah. Manusia setelah Adam, keturunan Adam itu tercipta dari nutfah. Kalau ayah kita Adam tercipta dari tulang, ada pun anak keturunannya, maka tercipta dari air mani. Maka diingatkan bahwasanya zat yang telah menciptakan dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian menjadikan manusia sempurna, tentu sangat kuasa alal ba'ati, sangat kuasa untuk membangkitkanmu setelah mati, yang tadi baru saja engkau ingkari. Tsumma sawwaka rajula, kemudian Allah menciptakanmu sebagai manusia yang sempurna. Artinya adalahkah Allah menyempurnakanmu wa qayyaraka rajulan, dan menjadikanmu sebagai manusia yang sempurna. Dan kalimatnya di sini adalah kalimatnya untuk mengingatkan dan untuk menegur bila syak dan tanpa ragu. Apakah mungkin kita maknai bahasanya kalimatnya di sini adalah untuk mengungkapkan keheranan? Jawabannya mungkin. Mungkin kita katakan kalimatnya dalam ayat ini adalah untuk menyalahkan lingkar dan untuk menunjukkan dan mengungkapkan keheranan. Sehingga maknanya, bagaimana kok bisa-bisanya engkau kafir dengan zat yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian menjadikanmu sebagai manusia yang sempurna. Ini jika kita maknai dengan ta'ajjub. Apakah engkau kafir? Di sini kita maknai ta'ajub, keheranan. Maka maknanya apakah di sini kaifa takfu, bagaimana kau bisa-bisanya engkau kafir, engkau ingkar. Maka kandungan ayat ini mustafad, dan bisa disimpulkan dari ayat ini bahasanya orang yang mengingkari hari berbangkit adalah orang yang kafir, dan tidak dilakukan tentang kafirnya orang yang tidak percaya adanya kiamat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan setelah mati. Qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan wa rabbi demi rabbu la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan dari kematian. Summa latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberitahu tentang apa saja yang telah kalian lakukan selama di dunia, yaitu dihisab. Wa dzalika 'alallahi yasir, tentang kita manusia setelah matinya itu satu hal yang sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bisa kita katakan di sini terdapat pelajaran tentang di antara cara mengingatkan orang adalah mengingatkan ketika seorang itu sombong, maka diingatkan dengan dirinya, diingatkan dengan asal muasalnya, awal mula penciptaannya. Dulu kalau dia adalah tercipta dari air mani yang hina, yang tidak ada nilainya, dan diingatkan bahasanya tentang keadaan dirinya, kemana-mana bawa kotoran, kemana-mana dan semuanya serta kotor, ya. Manusia itu kemana-mana bawa kotoran di perutnya, ya. Dan kemana-mana semuanya kotor, ya. Semuanya kotor, dari mata keluar kotoran, dari telinga ya keluar kotoran, dari hidung yang keluar juga kotoran, dari mulut kalau tidur juga keluar kotoran, semuanya lubang. Semuanya lubang yang ada di badan manusia itu cuma menghasilkan kotoran. Semua lubang yang ada di badan manusia itu cuma menghasilkan kotoran. Dari mata, lubang itu, lubang mulut, lubang telinga, lubang bawah, ya, baik bagian depan atau bagian belakang, semuanya menghasilkan kotoran. Manusia super kotor kayak gini, makhluk yang apa-apanya kotor kok sombong. Sombongnya terhadap Allah lagi. Seakan-akan Allah itu meremehkan Allah, dan seakan-akan Allah tidak mampu untuk menciptakan atau untuk membangkitkan dirinya. Itu diingatkan, perlu diingatkan tentang bagaimana keadaan manusia dan bagaimana asal muasal penciptaan manusia. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku, maka Allah adalah Rabbku, dan aku tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Lakinna di sini maknanya adalah lakin ana, akan tetapi aku. Kemudian hamzahnya ana dibuang taksifan dalam rangka untuk memudahkan bicara, untuk memudahkan pengucapan. Kemudian nun ketemu nun, kemudian karena setelah hamzahnya dibuang maka nun ketemu nun, lakin ketemu nah, maka nun ketemu nun, kemudian untuk himat diidghamkan, dimasukkan, maka jadilah lakin na. Kemudian akan tetapi di na, ini alifnya masih ditulis khotan secara tulisan, secara tulisan masih ditulis. Apakah alif ini dibaca dalam artian mat, apakah dibaca panjang ataukah tidak, maka di sini ada dua cara baca. Ada dua cara baca. Cara yang baca yang pertama mengatakan bil alifi waslan wa waqfan. Alifnya tetap dibaca, artinya ada mat waslan, baik kalimatnya bersambung waqfan ataukah waqaf. Maka berdasarkan surah ini, maka cara bacanya adalah lakinna wallah, lakinna wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nanya dibaca panjang, baik waqaf, waqaf itu berarti kita sambung terus ke wallah, kita sambung lakinna wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ataukah waqaf, kita berhenti di lakinna. Kalau kita berhenti di lakinna, misalnya qala lahu sahibu wa yuhabbu atasafta billahi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna, kita waqaf dengan nun yang panjang, artinya alifnya dibaca. Itu qiraah yang pertama. Kemudian qiraah yang kedua, bil alif waqfan mubihasi waslan. Kalau waqaf, maka alifnya dibaca tapi mat. Mubihasi waslan, akan tapi jika waqfal, jika sambung, maka alifnya dibuang, berarti kosong, tidak ada mat. Dan ini qiraah hafiz yang ada di musnah kita, qiraah hafiz, maka qiraah ini ini diberi tanda lingkaran kecil di atasnya, itu sebagai pertanda kalau kalau wasal tidak dibaca, dan tetapi jika waqaf maka dibaca. Ini berdasarkan qiraah ini, qiraah hafiz ini, maka jika waqaf qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu wa qasafta billahi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna. Jadi kalau wafal, lakinna wallahu rabbi wa la usyiku bi rabbi ahada. Kalau wafal, maka nunnya pendek. Makanya ada dua qiraah, dua-duanya boleh dibaca demikian. Lakinna wallahu rabbi, akan tetapi Allah la rabbu, maka kalimat wallahu rabbi ini semisal dengan firman Allah wallahu ahad. Maka berdasarkan keterangan ini, maka wallahu rabbi huwa di sini adalah dhamir sya'an, dhamir yang tidak memiliki arti, karena artinya adalah asya'nu, sya'nu artinya keadaan. Maka kalau terjemahkan tidak ada terjemahannya. Jadi wallahu rabbi maknanya adalah anallah ta'ala rabbi, ini Allah subhanahu wa ta'ala adalah rabbu. Wa la usyiku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan menyekutukan Allah rabbu dengan sesuatu apapun. Maka perkataan orang ini semisal dengan perkataan anak Adam yang berkata, yaitu Habil, yang berkata kepada kakaknya yaitu Qabil. Dan nama Habil dan Qabil itu tidak ada, tidak terdapat dalam hadis yang sahih, tidak terdapat dalam hadis yang sahih. Namun itu Israiliyat, namun sudah nama itu masyhur di kalangan mufassirin. Dan ini adalah satu hal yang tidak bertentangan, dan meskipun tidak mencocoki Quran dan Sunnah, maka ini termasuk berita Israiliyat jenis yang ketiga, yaitu berita Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka boleh diceritakan, boleh disampaikan, namun tidak kita yakini sepenuh hati, demikian juga tidak kita dustakan. Mungkin, maka statusnya cuma mungkin. Ya mungkin saja, namanya Qabil, namanya Habib. Yakin tidak, ya cuma ya untuk mungkin-mungkin saja, biar untuk mempermudah cerita. Nah, bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahadisu an bani Israila wala haraja, dan ceritakanlah berita-berita Bani Israel walau harusnya, dan tidak tidak mengapa. Yaitu berita-berita Bani Israel jenis yang ketiga, yang tidak bersesuaian dan tidak berkenan dengan Al-Quran. Maka Nabi kata, Nabi bolehkan untuk diceritakan, dan Nabi katakan walau harusnya dan tidak mengapa. Namun maknanya, namun maksudnya adalah tidak mengapa diceritakan ataupun diyakini tidak bisa yakini dan tidak bisa dustakan. Kita katakan sepertinya mungkin. Nah, Habil berkata kepada Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Yakni artinya engkau kafir dengan Allah, akan tapi aku merasa mulia dengan imanku dan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang surat Al-Maidah ayat 27, ayat ini dijadikan dalil oleh Khawarij untuk mengatakan, untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka katakan bahasanya orang yang melakukan dosa besar, berzina, maka dia bukan orang yang bertakwa. Orang yang berzina, orang yang mencuri, itu bukanlah orang yang bertakwa. Dan orang yang tidak bertakwa, Allah katakan di ayat ini bahasanya Allah tidak menerima amalnya. Kalau seluruh amalnya tidak diterima, ya berarti kafir dan kekal di neraka. Ini tafsir Khawarij untuk Al-Maidah 27. Namanya yang benar tafsir Ahlus Sunnah untuk ayat ini, makna ayatnya adalah innama yataqabbalu minal muttaqin fi amalihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa dalam amalnya. Asalkan orang itu bertakwa dalam amalnya, maka Allah akan terima. Sedangkan orang yang tidak bertakwa dalam amalnya, maka Allah tidak akan menerima amalnya. Dan takwa dalam amal adalah al-ikhlas mujibur rasul. Maka jika seorang itu beramal dan dia bertakwa kepada Allah dalam amalnya, dia beramal dengan ikhlas dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan terima amalnya meskipun dia adalah orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar, meskipun dia adalah orang yang berzina. Orang yang berzina pelacur, ya salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah, pelacur salat. Salatnya nanti ada dengan ikhlas sama Allah, mengikuti tata cara salatnya Nabi ajarkan. Maka dia telah dia bertakwa, maka pelacur ini bertakwa dalam amalnya. Dan Allah menerima amal orang-orang yang bertakwa dalam amalnya. Orang yang maling, seorang pencuri, maka mencurinya dosa. Maka tapi maling ini ketika dia puasa Ramadan, ya puasanya tetap sah. Kalau Allah terima, jika dia mengerjakan puasa tersebut karena ikhlas dan karena ikhlas dan sesuai dengan tata cara puasa yang Nabi ajarkan. Kemudian ayat berikutnya, walau la intaqalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan selayaknya, seharusnya ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau mengucapkan ma syaa Allah la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika engkau melihat aku itu lebih sedikit daripada dirimu, dilihat dari anak, dilihat dari harta dan dilihat dari anak. Laula di sini maknanya hala, maknanya adalah dorongan, motivasi, maka seharusnya, selayaknya, pantasnya, ya, engkau berkata intakal kajian nataka ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, kunta masya Allah la quwwata illa billah. Artinya engkau jadikan perkaramu seluruhnya kau serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan engkau ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Maka masya Allah itu i'rabnya ada dua. Yang pertama kita jadikan ma di sini isim mausul sebagai khobar untuk mubtada yang dibuang. Manya isim mausul, statusnya khobar, mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah hadza. Sehingga makna aslinya adalah hadza masya Allah. Inilah apa yang Allah kehendaki. Maka terjemahnya itu ada dua terjemahan. Masya Allah itu terjemahnya sebagaimana i'rabnya. Kalau kita i'rab dengan i'rab yang pertama, maka terjemah yang benar untuk masya Allah adalah inilah yang Allah kehendaki. Kemudian terjemah yang benar kalau berdasarkan i'rab yang kedua, ma'nya adalah ma'isim sara, sehingga insyaAllah adalah fi'il sara. Kalau sara maka harus ada jawabnya. Nah, jawabnya yang dibuang dan takdirnya adalah kana, sehingga makna ayat masyaAllah kana. Sehingga makna masyaAllah adalah segala apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi. Maka terjemah masyaAllah yang benar adalah salah satu, telah memilih salah satu dari kedua terjemah ini. Bisa kita terjemahkan dengan mengatakan inilah yang Allah kehendaki. Inilah yang Allah kehendaki. Inilah yang Allah takdirkan. Inilah yang Allah tetapkan. Yang kedua adalah kita terjemahkan dengan terjemah segala apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi. Terpisah ya, kita terjemahkan. Biasanya kalau kita terjemahkan terjemahnya bagi seorang pun untuk melakukan apapun kecuali dengan bantuan Allah. Makna kalimatnya telah menyerahkan kekuatan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dialah Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna. Al-Quwatu Jami'ah, kekuatan seluruhnya dalam milik Allah. Jika tidak kita hubungkan dengan kebun ini, maka makna ini adalah, maka kebun ini masalah tidaklah menjadi demikian indah dengan kekuatanmu, tidak pula dengan kehendakmu, akan tapi dengan kehendak dan kekuatan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari ayat ini adalah wa yanbaghi lil insani idza ajabahu syai'un min malihi ayakula masyaallah la quwwata illa billah. Ini pelajaran atau kandungan fikih yang ada dari ayat ini. Sepatutnya dianjurkan, ya, dianjurkan bagi seseorang, seorang manusia, jika dia terkagum-kagum dengan salah satu harta yang dia miliki, dia punya, dia terkagum-kagum karena baru saja, ya, ngelurkan mobil baru, baru saja beli mobil baru, maka nyuci mobil sambil ngelus-ngelus, nah ini, sambil baca ini. Atau kemudian dia baru saja bangun rumah, sudah baru, sudah ditata demikian indah, arsitekturnya demikian bagus, maka sudah kelihatan. Setelah itu maka dia amat-amati, dilihat, diterawang, sudah indah, sudah bagus. Maka ketika mengamati rumah yang bagus ini, yang baru ini, maka sambil mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah hatta yufawwid al-amra, sehingga dia serahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla dan dia tidak serahkan kepada kemampuan dan kekuatan dirinya. Kalau dia serahkan kepada kemampuan dan kekuatan dirinya, tinggal tunggu hancur saja. Namun jika dia serahkan kepada Allah, maka Allah akan menjaganya, Allah akan. Namun kalau dia serahkan kepada dirinya sendiri, maka manusia tidak bisa jaga rumahnya sendiri. manusia nggak bisa jaga mobilnya sendiri, manusia nggak bisa jaga motor dan kendaraannya sendiri. Wajah asal terdapat dalam satu riwayat bahasanya orang yang mengucapkan masya Allah la quwata illa billah bi syai'in yu'jibuhu min malihi, ketika dia ngeluh-ngeluh, ketika dia melihat-lihat, ketika dia nyuci ya, hartanya yang dia kagumi, yang dia senangi, semacam kebunnya, semacam rumahnya, motor dan mobilnya, pabriknya, tokonya, warungnya, maka di dalam satu ayat disebutkan lan yarafihi makruhan, maka dia tidak akan melihat keburukan pada hartanya tersebut. Maka rumah yang indah, yang bagus ya, yang telah selesai dibangun kemudian ditonton-tonton, dilihat-lihat sambil mengucapkan ini, maka insya Allah akan Allah jaga ya, dari kerusakan, kebakaran dan yang lainnya. Bagaimana di catatan kaki dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma an'ama Allah azza wa jalla 'ala 'abdin nikmatan fi ahlin wa malin wa waladin." Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, satu nikmat. Boleh jadi nikmat berupa ahlin istri, wa malin atau harta, wa waladin atau anak. Ketika nimang-nimang cucu, nimang-nimang anak, anakku kok ganteng, itu sambil baca baca kalimat ini. Atau kok kemudian terkagum-kagum, wah kok punya istri cantik, atau kok punya suami kok ganteng, bagus kayak gini, maka sambil ngeluh-ngeluh dia sambil ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ini di sini disebutkan ini ya, bacaan untuk fi ahlin wa malin wa waladin. Walad sama walad adalah cucu. Maka kok punya cucu ganteng, cucu kok lincah, bagus, lagi ditonton, lagi dilihat, lagi main ya, lagi lari ke sana kemari ya, kok lincahnya, kok bagusnya, kok cantiknya. Maka bukan hanya cuma namun Nabi katakan ketika dia lihat anaknya atau hartanya atau istrinya atau suaminya demikian menariknya, bagusnya, maka fayaqul masya Allah la quwata illa billah. Lalu dia katakan masya Allah la quwata illa billah, maka fayarafi afatan dunal maudi, maka dia tidak akan melihat bencana pada hal-hal tersebut. Dunal mauti, dia tidak akan melihat bencana selain kematian. Kalau sudah mati ya sudah tidak lihat lagi, atau memang Allah jatahkan untuk yang dilihat itu meninggal dunia ya sudah. Namun bencana yang lain ya mudah-mudahan Allah jaga. Maka doa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Walau lah itakal kajian nataka unta masya Allah la quwata illa billah. Di sini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, Baihaqi dalam Shahihul Iman, Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dan Mu'jam al-Saghir, dan masih dikatakan wa ghairuhum, dan masih banyak ulama yang lain yang meriwayatkan hadis ini. Namun di sini tidak disampaikan, tidak dijelaskan status hadis ini. Dan ala kulli hal, seandainya anggap saja hadis ini adalah hadis yang lemah, namun maknanya benar berdasarkan ayat. Ya, karena ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika orang itu terkagum-kagum melihat nikmat yang Allah berikan berupa kebun, atau dikiaskan dengan kebun hal-hal yang semisal berupa nikmat-nikmat Allah yang menarik, yang mengagumkan, maka dianjurkan untuk mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada, jika engkau melihat aku menilai aku lebih sedikit hartanya dan anaknya daripada dirimu. Artinya tarani dengan ya, namun ya yang dibuang. artinya aqalla minka ma la walada, artinya jika engkau merendahkan aku karena aku lebih sedikit hartanya darimu dan lebih sedikit anaknya dari dirimu, artinya aku tidak semisal denganmu fi izzatin nafari, dalam kemuliaan karena keluarga, karena jumlah anak dan yang lainnya. Maka inilah fitrah manusia. Nah, fitrah manusia, manusia merasa bangga dengan memiliki banyak harta. Fitrah manusia. Fitrah manusia ini masih terjaga sampai sekarang. Ya. Soal sejak zaman dulu sampai sekarang untuk bangga dan sombong selalu memiliki harta yang banyak. Nah, fitrah manusia yang sudah berubah adalah poin yang kedua, wawalada. Ini pintarnya Malthus untuk mengubah fitrah manusia. Dengan kafir, maka orang itu bangga kalau anaknya sedikit. Fitrah manusia hatal kafir. Katakan hatal kafir. Ini orang kafir ini, saya berjana ini orang kafir. Tapi sampai orang kafir itu dia bangga kan anaknya banyak, itu bangga. Punya anak banyak, itu bangga, itu orang kafir. Ini maka ini fitrah, bukan bukan karena faktor agama. Ini faktor, karena faktor kemanusiaan. Lain kalau itu mu'min, ini omong-omong orang kafir. Dan anggapan orang kafir, dia bangga dengan anak yang banyak. Maka itu fitrah manusia, merasa bangga kalau anaknya banyak, punya keturunan yang banyak. Merasa bangga juga kapi buah besar. Namun luar biasa hebatnya orang kafir, hebatnya orang barat, hebatnya Malthus yang bikin teori kapi ini, sehingga mengubah fitrah manusia. Mengubah fitrah manusia yang bangga dengan anak yang banyak berubah jadi bangga dengan anak yang sedikit. Ini satu kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Malthus dan kawan-kawannya. Dan aneh dan lucunya, dan yang kafir kafir itu orang Islam, orang Cina enggak kafir. Anaknya banyak-banyak, orang Islam, orang Jawa dan orang Islam, nah itu yang kafir kafir. Ya. Orang kafir, Nasrani, Cina-Cina malah enggak kafir. Tiap kali mau ya. Fa'asa wabi ayyutiyani khaira min jannatika wa yursila alaiha husbana minas sama'i fatusbiya sahidan zalaqa. Maka boleh jadi aku akan memberikan kepadamu yang lebih baik min jannatika dari kepada kebunmu, dan Allah akan kirimkan kepada kebunmu husbanan, Allah akan kirimkan bencana minas sama'i dari arah atas. Fatus biar sa'idan, maka jadilah dia tanah hamparan, tidak ada pohonnya. Zalaka Zalaka maknanya kata semi-semi terendam air. Fa'asa Rabbi, maka boleh jadi Rabbu. Maka apa makna asa dalam ayat ini? Apakah litarasi untuk harapan? Apakah litawakko untuk memprediksikan terjadinya sesuatu yang akan terjadi? Maka jawabannya ya ada dua kemungkinan itu. Asa di sini bisa kita maknakan harapan, dan bisa juga kita maknakan tawakko, ya, prediksi akan satu hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah maknanya adalah litawaji untuk harapan. Maka jika untuk harapan, maka makna ayat ini, maka orang ini berdoa agar Allah memberikan kepadanya lebih baik daripada kebun si orang kafir. Dan dia doakan jelek si orang kafir tersebut, yaitu dia doakan agar Allah turunkan atas kebun si orang kafir ini husbanan minas sama, bencana dari arah atas. Kenapa? Karena dia telah ngici, ya. Dia telah merendahkan, dia telah meremehkan dirinya, dia telah merendahkan si mukmin. Wastadallah, dan dia telah menghinakan, menganggap hina si mukmin. Fada'a alaihi, maka dia mendoakan jelek, mendoakan jelek si orang kafir. Dimitri ma'fa'ala bina zulmi, semisal dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir ini atas si muslim. Wala hawaja ala insan ayatu wa ala zalimihi bimitri ma'zulamahu. Maka boleh bagi seorang mendoakan jelek pada orang yang mendzaliminya dengan catatan kejelekannya adalah semisal dengan kezaliman yang dia kerjakan. Maka berdasarkan makna makna ini, apa di sini adalah untuk harapan dan doa, maka ayat ini dalil bolehnya mendoakan jelek kepada orang yang zalim. Ada orang yang dan di antara bentuk kezaliman adalah merendahkan, melecehkan, menghinakan. Intarani aqalla minka mala wa walada. Karena kau mentang-mentang merasa lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, kemudian merendahkan saya, ya dapat tak doakan dengan doa yang jelek. Maka jika asa di sini kita maknakan harapan dan doa, maka dalam ayat ini terdapat doa jelek kepada sahibul jannah, pemilik kebun yang kafir. Dan doa jelek ini bisa kita maknai dengan dua makna. Makna yang pertama adalah balasan atas kezaliman yang dia kerjakan. Macam ini dibenarkan dalam syariat. Maka anggapan bahwasanya orang yang beriman, orang yang soleh itu tidak akan mendoakan kejelekan terhadap orang yang menyakitinya dan menzaliminya, itulah ciri orang yang soleh, itu tidak benar. Nah, anggapan yang berada di masyarakat, ya, kalau orang soleh itu ya mau diapa-apakan, dicc, mau dicaci maki, mau ya sabar, itulah orang yang alim, itulah orang yang soleh, itulah orang yang bertakwa, ya. Tidak demikian. Boleh-boleh saja secara syariat, ya. Dan setelah jika ini juga telah dipraktikkan oleh orang-orang soleh di masa silam, ketika dia dizalimi, dihinakan, dilecehkan, difitnah, maka dia doakan kejelekan orang yang menzalimi dan mengeliminya dan menganiayanya. Maka doa jelek yang ada dalam ayat ini bisa dimaknai dengan dua makna. Makna pertama adalah balasan, sebagai balasan atas kezaliman yang dilakukan oleh sahibul jannah, oleh si pemilik kebun. Maka dibalas dengan doa jelek. Kemudian yang kedua, wayah tamin, bisa juga dimaknai doa jelek ini adalah si mukmin ini mendoakan jelek kepada orang kafir pemilik kebun min ajli, dengan tujuan agar orang yang sombong ini mengenal Rabb-nya dan meninggalkan keterkagumannya pada dirinya sendiri dengan sebab banyaknya harta. Wa hadza min maslahatihi, dan ini adalah dalam rangka kebaikan untuk si kafir. Maka berarti makna doa dalam ayat ini seakan-akan si mukmin berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya mastaqsara bihi alaihi, sesuatu hal yang yang menyebabkan orang tersebut, si kafir ini, merasa lebih unggul dan pada dirinya, itu masalah harta. Kemudian si mukmin ini mendoakan ayutlif, agar Allah menghancurkan kebun si kafir sehingga dia ya arifah. Maka sehingga orang yang menyombongkan diri dengan kebunnya, wa izzati nafarihi, dan mulianya keluarganya, ya arif, mengetahui annal amra amrullahi azza wa jalla, bahasanya urusan, segala urusan ada di tangan Allah azza wa jalla. maka seakan-akan si mukmin ini mendoakan jelek kepada si kafir bima yaduruhu, dengan doa yang nampaknya secara lahiriah itu membahayakannya, namun demi mewujudkan maslahat yang lebih besar untuk si kafir. Karena jika seorang itu mengenal dirinya, dia bisa berkaca siapa itu dirinya. Jika seorang itu mengenal dirinya, kemudian dia kembali kepada Rabbnya, maka ini lebih baik daripada seandainya dia menyombongkan karena hartanya yang banyak dan merasa mulia, merasa wah, merasa hebat dengan sebab hartanya. Inilah makna makna ayat ini. Jika kita jadikan asal di sini, maknanya adalah untuk harapan dan doa. Dan jika ayat ini kita maknakan harapan dan doa, maka hadis, maka ayat ini dalil bolehnya minta harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzarabi ayyutiyani khairan min jannatika. Boleh minta harta dan harta yang berlimpah. Jika itu untuk kebaikan dengan tujuan dan maksud yang baik, maka hukumnya dibolehkan. Kemudian yang kedua, jika asa di sini kita maknakan litawakku, untuk prediksi, memprediksikan sesuatu yang akan terjadi. Sehingga makna ayat, kalau berdasarkan makna yang kedua, maka makna ayat annaka idza kunta tara hadza, jika engkau punya anggapan semacam ini, maka sesungguhnya litawakku akan diprediksikan. Bisa diprediksikan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dariku celaan yang engkau telah diriku karenanya, yaitu apa? Sedikitnya harta. Allah akan hilangkan diriku kemiskinan. Wa yuzila anka, dan diprediksikan Allah akan menghilangkan darimu sesuatu yang kau gunakan untuk menyombongkan diri, yaitu harta. Wa ayat kana al-amru, baik maknanya yang benar itu A ataukah B, fal'amru waqa'a, maka apa yang diucapkan oleh si mukmin ini terjadi, terjadi dalam kenyataan. Boleh jadi ini adalah bentuk Allah mengabulkan doanya, atau bentuk dari tahqiqan li tawaqqu'ihi, terwujudnya, terwujud secara nyata apa yang dia prediksikan dan dia perkirakan. Wa yursilu 'alaiha husbana min as-sama', dan Allah akan mengirimkan pada kebun tersebut bencana dari arah atas. Fatus biha sa'idan zalaqa, maka jadilah kebunnya itu sa'idan rata dengan tanah, tidak ada lagi kebunnya zalaqa, terendam air. Yang dimaksud dengan husban di sini adalah mayudamiruha, adalah satu bencana yang menghancurkan kebun tersebut. Menaswaik, yaitu bedek, yaitu halilintar. Artinya jika kebun ini terkena halilintar, terkena bedek, maka lah hangus, bakar atau semacamnya. Karena ini adalah bencana dari arah atas, bencana dari arah atas yang bisa menimbulkan bencana. Sedek halilintar, maka didoakan ya, semoga Allah Allah mengirimkan halilintar pada kebunmu. Jika terkena halilintar, terkena sedek, hangus semua, kebakar semua. Itulah yang disebut dengan suwaik, jamak dari suwaik atau suwaik adalah satu hal yang terjadi ketika hujan. Dia memiliki sinar dan memiliki cahaya dan memiliki api yang membakar. Bahasa Jawanya sedek, bahasa Indonesianya kayaknya halilintar. Minat sama dari arah atas. Kenapa orang ini secara khusus mendoakan jelek agar Allah menurunkan bencana dari arah atas? Apa kelebihan arah atas daripada yang lainnya? Karena jika datang dari arah bumi, maka boleh jadi bisa dicegah. Yakni artinya, lalu seandainya kita andaikan datanglah hujan, wasuyul dan air hujan, jarifah yang deras atau api yang membakar, namun dari menjalar dari kebun sebelahnya, tas'a yang berjalan dan membakar segala apa yang ada di depan api tersebut. Maka boleh jadi dilakukan pencegahan. Maka ketika ada api dari kebun sebelah membakar, maka mungkin ada mengadakan persiapan dengan air dan semacamnya. Akan tapi mana zaminan sama bencana yang turun dari langit dari arah atas, maka sangat sulit untuk mencegahnya, atau bahkan yang tak ada tidak mungkin mencegahnya. Terkena bencana untuk dicegah, ya, dicegah. Fatus biar sa'idan, maka jadilah kebun tersebut sa'id, tanah yang rata. Jadilah tidak ada tumbuhan satupun di atasnya. Zalaka maknanya umaratu al-miyahu, terbelam, terendam air. Karena disambar bledek, hancur, hangus, terhadap dengan tanah. Setelah itu, dan ini kan berdaya pas hujan, hujannya deras, terendam air. Au yusbiha ma'waha ghawran falam tastati alahu talaba. Atau Allah jadilah airnya, air kebun ini itu ghawran, hilang, masuk ke dalam. Falam tastati alahu talaba, maka engkau tidak mampu untuk mencari air. Yang dimaksud dengan ghawran adalah tidak dijumpai padanya air, habis seluruh air. Ghawran di sini maknanya ghair, maka ini masdar, namun maknanya simpail. Maka jika kita manakan tawaji, maka makna kalimat ini, maka si mukmin ini mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebun sikap. Maka si mukmin mendoakan agar Allah menghancurkan kebun sikap. Boleh jadi dengan air yang akan menenggelamkan kebun, sehingga jadilah sa'id dan zalaqa, sehingga jadilah tanah datar, zalaqa yang terendam air. Dan boleh jadi dia doakan agar kebun ini hancur birau dengan hilangnya air, maka dia akan kering kontak karena air masuk ke dalam bumi. Langsung dia mahu tidak bisa diairi karena airnya habis. Ayus bihamma wa qawran falan tastati'a lahu talaba. Dan dua kemungkinan ini semuanya telah menghancurkan dan merusak sebuah tanah, sebuah kebun, sebuah sawah, lahan pertanian itu rusak, boleh jadi terendam air, ditambah kena bledek, hancur semua, atau boleh jadi rusak karena kekeringan, tidak ada air. Semuanya yang rusak tanah, semua yang rusak lahan pertanian. Sampai donat, maka banjir itu sudah mirul mahsul, itu akan menghancurkan hasil pertanian. Demikian juga gaul mak, habisnya air, sehingga seorang pemiliknya tidak mampu untuk mencarinya. Libuk dihi karena jauhnya air, karena air ada di qa'il arfi, di dasar bumi. Maka kekeringan ini juga idam yurul mahsul, menghancurkan hasil panen. Maka tidak bisa jadi panen karena kering air. Mungkin sumur, kalau di Jawa musim kering, musim apa kering, para petani itu mungkin punya sumur di sawah, ya, untuk mengairi tanamannya. Ini sumurnya mau sedalam apapun tidak ada airnya, ini namanya ghawran. Makanya akan menghancurkan pertanian. Sama karena ba'da hadza doa au hadza tawakkul, maka apa yang terjadi setelah doa si mukmin ini, apakah prediksi dari si mukmin ini? fa'uhita bisamarihi fa'asbaha yukalibu kafaihi ala ma'an faqafiha wa yaqawiyatun ala urushiha wa yakulu ya laytani lam usyrik bi rabbi ahada. Maka dikepung bencana lah semua hasil kebunnya, maka hancurlah kebunnya. Fa'ad bahayu kalimu, maka jadilah dia cuma bisa membolak-balikkan dua tangannya, ya, cuma bisa gini-gini membolak-balikkan dua telapak tangannya. Alamaan pokofia, menyesali harta yang telah dia belanjakan untuk merawat, untuk merawat kebun ini. Wa yaqawiyatun ala urushiha, dan kebun tersebut telah hancur. Ala urushiha, di atas tiang-tiangnya. Wa yaqulu ya laitani, dan dia cuma bisa mengatakan, seandainya aku lam usyrik bi rabbi ahada, tidak menyekutukan Rabbku Allah dengan sesuatu apapun. Makna uhita bisamari artinya dikepunglah hasil kebunnya, dikepung bencana hasil kebun dari pemilik pemilik dua kebun tersebut, akhirnya hancurlah dua kebun itu. Maka jadilah dia cuma bisa membolak-balikkan dua tangannya. Artinya apa? Bila nazami karena menyesal. Hal itu karena manusia ya, di masa silam atau mantan atau orang Arab ya, jika menyesal maka dia membolak-balikkan dua telapak tangannya. Alam maqtaha telah menyesali apa yang telah terjadi. Kalau di Indonesia, kalau orang Arab atau orang yang Allah ceritakan di sini, orang menyesal dia membolak-balikkan dua telapak tangannya. Kalau di kita apa? Menyesal megang kepalanya ya. Megang kepalanya. Alamakan fokofiha, dia menyesali uang yang telah dia keluarkan untuk merawat kebun ini. Maka ini menunjukkan kalau dia mengeluarkan sayang kefiron, duit yang sangat banyak untuk suksesnya kebunnya. Maka uang yang keluar sudah banyak, habis semua, hancur semua. Wayahakawiyatun ala urusiha, dan kebun tersebut, kebun anggur tersebut, kawiyatun apa, ala urusiha, pada tiang-tiangnya. Artinya hamidatun kering ala urusiha, pada tiang-tiangnya. Urus di sini jamak dari arshin atau jamak dari arishin, maknanya adalah mayudok li tamadudi alaihi aksadun akna, adalah kalau kita bambu-bambu yang dipasang, yudok diletakkan, yaitu dipasang di tamadud supaya menjalar, memanjang supaya menjalar, arsun aknab, cabang-cabang, ranting-ranting anggur. Penanggur menjalar kan? Penanggur itu menjalar. Dan untuk menjalar maka dibuat apa? Tiang-tiang dibuat seperti jemuran ya, atau atap-atapan, ada atap-atapan, ada tiang, ada tiang-tiang, kemudian dibuat atap-atapan. Nah ini tiang-tiangnya ini disebut urushiha. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, dan dia cuma bisa mengatakan dosa andainya aku tidak menyekutukan Allah ya, dengan sesuatu apapun. Namun adalah penyesalan setelah berlalunya waktu, tentu adalah penyesalan yang tidak manfaat. Inam yang tafid, yang bisa mengambil manfaat dan kejadian ini adalah man sami al-kisah, orang yang mendengarkan kisah ini dengan baik. Adapun orang yang telah menjadi pelaku kisah ya, fala yang Quran nadamu, maka penyesalan adalah manfaat baginya karena telah berlalunya waktu ya. Karena sudah terlanjur, sudah hancur ya, maka tentu dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Walam takullahu fi'atayan surunahu min dunillah, maka tidak ada satupun fi'ah kelompok manusia yang menolongnya selain Allah, wa maka namun tasirah dia tidak pula seorang yang menang. Maka perkara yang dia bangga-banggakan, bahasanya aku lebih banyak hartanya dan lebih mulia keluarganya daripada dirimu, maka berkaitan dengan hal ini Allah katakan, ternyata rombongannya, kelompoknya, keluarganya tidaklah bisa mencegah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Walam yang tafsir huwa binafsihi, dia pun tidak pula bisa menang dengan dirinya sendiri, karena dia orang ini waliyadubillah, kafara dia telah kafir, wahawal mu'min, dan dia telah berdialog dengan si mu'min, maka dan dalam dialognya itu dia ngecek-ngecek si mu'min, maka dia diberi hukuman dengan hukuman semacam ini. Maka yang dimaksud wa makana muntasira adalah dia tidaklah bisa menang dengan menolong dirinya sendiri. Dirinya sendiri menolong dirinya sendiri, tidak pula keluarganya bisa menolong, ya. Maka dia tidak mendapatkan manfaat dari keluarganya, demikian juga dia tidak mendapatkan manfaat dari dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh penulis, bahasanya yang bisa mengambil manfaat dari kisah ini adalah orang yang membacanya dan merenungkannya, ya, dan jangan mengikuti jejak langkah si sahibul jannah. Demikian yang kita kasih kesempatan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.